Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqwu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kita curahkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang menjadi ujian bagi kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi hamba yang kufur. Namun sekali lagi kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Karena betina auzakumullah, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan rahmat dan barokah, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di dalamnya kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, majlis di mana para malaikat membentangkan sayapnya menghormati dan ridho dengan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din, a'udzubikumullah. Insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab yang mana sebetulnya kitab ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Namun beliau membahas secara khusus tentang masalah adab dan akhlak serta doa dan zikir, sehingga beliau namakan kitab ini dengan Kitabul Jami. Adapun kitab Bulughul Maram itu sendiri adalah kitab yang memuat dalil-dalil hukum-hukum fikih yang cukup terkenal di seluruh penjuru bumi, termasuk di Indonesia, negeri kita. Barakallahu fikum. Kitab Bulughul Maram dikenal baik oleh para ulama, para thullabul ilmi, atau orang-orang Islam yang awam sekalipun hampir tahu Bulughul Maram karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, apalagi mayoritas penduduk Indonesia yang muslim bermadhab Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala, beliau memang dikenal sebagai tokoh madhab Syafi'i, tetapi beliau bukan orang yang taklid, tapi beliau adalah seorang mujtahid. Walaupun bermadhab Syafi'i, tetapi beliau mengikuti dalil-dalil yang dianggap sahih, yang kuat, dan tidak fanatik madhab. Beliau hanya menggunakan metode Al-Imam Asy-Syafi'i rahmataala dalam beristimbat, dalam mengambil dalil, bukan fanatik buta sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang fanatik terhadap madhab Syafi'i. Nah, ikhwana fillah auzakumullah, dalam Kitabul Jami' ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala menyampaikan 6 bab, 6 permasalahan. Al-awwal al-adab. Yang pertama, beliau akan menyampaikan dalil-dalil seputar masalah adab. Ini akan kita kaji bersama-sama dalilnya satu persatu. Atsani, yang kedua, al-birr wasilah. Bab yang kedua, beliau menjelaskan tentang dalil-dalil terkait dengan berbakti kepada orang tua secara khusus dan silaturahmi. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, az-zuhd wal wara'. Beliau menjelaskan dalam bab yang ketiga nanti tentang masalah zuhud dan wara'. Apa itu zuhud yang benar, apa itu wara'. Kemudian ar-rabi', yang keempat, at-tarhibu mim masawil akhlak. Beliau akan mengupas dalam bab yang keempat itu tentang ancaman dari akhlak-akhlak yang jelek, celaan tentang akhlak-akhlak yang jelek. Al-khamis, yang kelima, at-targhibu fi makarimil akhlak. Dalam bab yang kelima ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala akan menyampaikan dalil-dalil tentang anjuran dan seruan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. As-sadis, yang keenam, adz-dzikru wad-du'a. Dan yang keenam, beliau akan membawakan hadis-hadis tentang masalah zikir dan doa. Nah, sehingga Kitabul Jami' memuat 6 bab, ya. Yang pertama, bab adab. Yang kedua, bab al-birr wasilah, bab berbakti kepada orang tua dan silaturahmi. Bab yang ketiga, bab zuhud dan wara'. Bab yang keempat, bab at-tarhib mimma sawil akhlak, bab ancaman dari akhlak yang jelek. Kemudian yang kelima, at-targhib fi makarimil akhlak, seruan atau anjuran untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keenam, bab zikir dan doa. Insyaallah akan kita pelajari bab demi bab, dalil demi dalil, dan penjelasan demi penjelasan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dan kelancaran dalam membahas kitab ini. Nah, adapun pembahasan yang pertama tentang bab yang pertama, babul adab. Al-adab bi fathil hamzah wad dal. Adab itu hamzahnya di fathah, dalnya di fathah. Adab. Naam. Artinya adalah ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah ucapan dan perbuatan yang terpuji. Jadi kalau ditanya apa makna al-adab, adab hamzahnya di fathah, dalnya di fathah, maka jawabannya ialah ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Sesuatu ucapan atau perbuatan yang dipuji. Kalau ada ucapan yang terpuji, ucapan yang bagus, berarti adab. Perbuatan yang bagus, yang terpuji, berarti apa ini? Adab. Naam. Bagaimanakah para ulama salaf dan para salafus salih dalam menyikapi masalah adab? Ini sebagai mukaddimah sebelum kita membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Naam. Saya akan menukilkan beberapa riwayat dari salafus salih terkait dengan kedudukan adab di sisi mereka. Qala Habib al-Jallab, berkata Habib al-Jallab, sa'altu Ibn al-Mubarak. Aku pernah bertanya kepada Ibnu al-Mubarak. Nah, Ibnu al-Mubarak, jahid, ulama yang terkenal, sangat dermawan. Nah, ditanya oleh Habib al-Jallab, ma khairu ma u'tiyal insanu. Kata Habib al-Jallab, wahai Ibnu Mubarak, apa yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Ma khairu ma u'tiyal insanu. Apa yang terbaik yang Allah berikan kepada siapa? Manusia. Qala Ibnu Mubarak menjawab, gharizatu aqlin. Akal yang cerdas. Nah, kalau diberi akal yang cerdas, maka sujud syukur, ya, disyukuri, dipakai yang benar. karena itu adalah pemberian yang terbaik. Qultu fa illam yakun, kata Habib Al-Jallab, bagaimana jika orang itu akalnya enggak cerdas? Terus pemberian apa yang terbaik yang Allah berikan untuknya? Enggak semuanya cerdas ya kan? Nah. Qala husnu adab. Adab yang baik. Jadi bukan orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya biasa-biasalah. Naam, gitu. Tapi dia memiliki adab yang bagus, maka dia telah mendapatkan karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu fa illam yakun, kata Habib Al-Jallab, bagaimana kalau orang itu tidak punya akhlak yang baik atau adab yang baik? Kurang cerdas, nah, tidak punya adab yang baik, terus pemberian apa yang terbaik untuk orang semacam itu? Qala akhun syafiq yastashiruhu, saudara yang sangat perhatian, yang selalu mengarahkannya ke arah yang baik. Maka itulah pemberian yang terbaik untuk orang semacam itu. Sudah enggak cerdas, adabnya enggak bagus, maka kalau masih punya saudara yang perhatian, yang selalu mengarahkannya, maka ini adalah pemberian yang terbaik. Syukuri, pegang erat-erat tangannya. Ya. Karena dengan itu dia bisa apa ini? Dibimbing. Ini pemberian yang terbaik. Qultu fa illam yakun, kata Habib Al-Jallab, bagaimana kalau dia enggak punya saudara yang perhatian, yang membimbingnya? Sudah kurang cerdas, adabnya jelek, tidak punya saudara yang mengarahkan dan yang membimbingnya. Nah, apa pemberian yang terbaik yang pantas untuk orang ini? Qala, kata Ibnu Barak, sumtun tawil. Nah, pendiam. Sumtun itu diam, tawil, lama, jadi pendiam. Enggak cewek, enggak cepat-ceplos kalau ngomong, ini pendiam. Masih lumayan ya. Enggak cerdas, adabnya enggak bagus, enggak punya saudara yang mengarahkan, tapi pendiam. Enggak banyak komentar, enggak banyak protes, enggak banyak komplain. Masih mending. Nah, Qultu fa illam yakun, kata Habib Al-Jallab, nah, gimana kalau dia enggak bisa seperti itu? Kurang cerdas, adabnya jelek, tidak punya saudara yang mengarahkannya ke arah yang baik, dia juga enggak bisa jaga lisannya, pengennya ngomong, terus komentar, terus kadang lisannya yang komentar, kadang tangannya di media sosial ngomentari macam-macam ya. Nah, qala, kata Ibnu Barak, yang terbaik untuk dia ialah mautun ajil, ya, segera mati. Kalau lama matinya madarat. Naam. Orang semacam itu sebaiknya cepat matinya. Naam. Kalau cepat mati alhamdulillah ya. Naam. Enggak banyak madarat yang ditimbulkan. Naam. Barakallahu. Apa yang disampaikan tadi disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala juz 8 halaman 397. Ini dialog yang sangat bagus. Nah, kita harus paham keadaan diri kita masing-masing sebelum kita memahami orang lain. Apakah kita diberi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, nam, miliki berikutnya. Apakah kita diberi adab yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala? punya sopan santun, tata krama yang baik, akhlak yang baik. Kalau iya, alhamdulillah, syukuri. Itu. Kalau tidak, selanjutnya. Apakah kita punya teman, punya saudara yang baik, yang perhatian, yang mengarahkan kita ke arah yang baik? Kalau tidak, maka kita harus mencari berikutnya. Apakah kita bisa menjaga lisan kita atau tidak? Kalau enggak bisa semuanya itu, maka ketahuilah hidup kita tidak bermanfaat. Nah, ma'adharat, lebih baik cepat mati. Bukan mati, diperintah bunuh diri. Ya. Tetapi maksudnya orang semacam itu antara mati dan hidupnya lebih baik apa ini? Matinya. Karena kalau hidup dalam kondisi semacam itu sudah enggak cerdas, adabnya jelek, tidak ada yang bimbing ke arah yang baik, banyak komentar, enggak bisa menjaga lisannya. Nah, maka lebih baik mati. Ya, nah, daripada menambah pundi-pundi dosa. Dan dengan ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita bisa mengukur seorang itu dikatakan orang yang mendapatkan karunia yang harus disyukuri. Diberi kecerdasan yang luar biasa. Diberi apa ini? Adab yang baik. Memiliki saudara-saudara dan teman-teman yang selalu membimbing ke arah yang baik. Menjaga lisannya. Tidak berkata kecuali yang baik. Barakofikum. Maka orang semacam ini hidupnya bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Tapi sebaliknya, jika empat perkara ini tidak ia miliki, maka sekali lagi hidupnya madharat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adab yang baik termasuk karunia terbaik yang Allah berikan kepada siapa? Manusia, yang wajib disyukuri. Berarti kalau kita masih kurang baik adabnya, ya kita apa ini? Berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah adab yang baik itu bawaan ataukah karunia yang Allah berikan setelah kita berusaha? Nah, jawabannya ada yang bawaan, disebut dengan apa ini? Tobi'i. Ada yang memang kita dapatkan dengan usaha yang keras, namanya apa ini? Kasbi. Kata para ulama, lau kanatil akhlak la takbalu taghyira la batalatil wasaya wal mawaid. Lau kanatil akhlak la takbalu taghyira la batalatil wasaya wal mawaid. Seandainya akhlak tidak menerima perubahan, maksudnya memang wataknya semacam itu, ya gimana lagi? Seandainya gak bisa dirubah tabiat seseorang atau watak seseorang, niscaya percuma adanya wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat. Maksudnya dalam agama kita kan diajarkan saling memberi wasiat, saling apa ini? Memberi tausiah, saling memberi apa ini? Nasihat. Ya kan? itu tujuannya adalah untuk merubah yang asalnya akhlaknya jelek menjadi apa ini? Bagus. Dan itu menunjukkan akhlak itu bisa dirubah. Nah, jadi salah besar kalau ada orang kemudian memiliki akhlak yang jelek, kasar, kaku. Kemudian diingatkan, ya akhi, yang baik akhlaknya, yang lembut, yang kasar. Jawabannya, ya gini, orang Jawa Timur. Ya begini, orang Madura. Ya beginilah. Ya, nah, orang luar Jawa. Itu ucapan dari orang yang jahil, juhala. Karena dengan ucapan semacam itu, berarti dia meyakini akhlak itu tidak bisa dirubah. Berarti dia meyakini dalam agama kita ini tidak ada istilah saling menasihati. Gak berlaku tausiah. Gak berlaku mau'idho hasanah. Kenapa? Nah, gak bisa dirubah. Segini kir, wong Jawa Timur. Segini kir, wong Madura. Nah, berarti intinya akhlak itu ada yang bawaan, ada yang apa ini? Diusahakan dan bisa berubah. Jadi orang itu bawaannya baik, bisa berubah jadi jelek kalau memang dia tidak mengarahkan ke yang baik. Orang itu yang bawaannya jelek bisa jadi bagus kalau dia dibimbing ke arah yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita dapat nasihat, dapat teguran, ya akhi, jaga lisanmu. Itakillah, jangan ceplas-ceplos kalau ngomong. Berkatalah yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Dia mengatakan, ya memang aslinya saya seperti ini. Ya. Sejak lahir sampai sekarang, ya kayak gini model lisan saya itu. Nah, oh gimana? Berarti menolak nasihat dengan apa ini? Alasan akhlak bawaan. Jawabannya, ya akhi, apa tujuan Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW? Untuk menyempurnakan akhlak. Untuk memperbaiki apa ini? Akhlak. Berarti bisa dirubah. Insya Allah, saya yakin lisanmu yang mungil, yang ceplos-ceplos itu bisa dipoles. Asalkan ada tekad dan keinginan dari Anda. Dan doa serta ikhtiar yang kuat. Dan Anda mau memperbaiki diri, insya Allah. Nah, itulah sebabnya, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita harus memahami masalah ini. Supaya kita tidak menolak nasihat dengan alasan tabiat bawaan. Jadi kalau ada orang yang punya tabiat bawaan baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karunia rezeki nomplok. Bawaannya sudah kalem, ngomongannya lembut, hormat sama orang yang lebih tua, enggak ceplas-ceplos kalau ngomong, sikapnya hati-hati, enggak ceroboh, baik sama tetangga, murah senyum. Syukuri dan terus dipertajam dan ditingkatkan supaya akhlaknya semakin apa ini? Bagus. Nah, bagi yang dapat tabiat sebaliknya, nah, jadi bawaan sejak lahir pemarah, suka berantem, nah, sama tetangga cuek, ngomongnya jelkit, tajam, setajam pisau. Cepas ceplos. Gak mau menghormati orang yang lebih tua. Bandel, macam-macam. Nah, jangan putus asa. Dengan berusaha dan dibimbing ke arah yang baik, maka secara bertahap, sedikit demi sedikit, tapi pasti akan berubah. Nah, tapi memang diakui barakallahu fikum, kalau akhlaknya yang baik itu kasbi, yakni asalnya tabiatnya jelek kemudian dilatih jadi baik, ini biasanya kumat-kumatan. Kalau enggak dijaga ya. Enak-enak diajari tata krama, adab yang bagus. Pulang ganti teman. Nah, sudah. Temannya jelek akhlaknya. Nah, kumat lagi, kambuh lagi, nakal lagi. Ya, karena memang apa ini? Kasbi. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bagaimana para ulama salaf kita dalam menyikapi masalah adab? Wa qala Ibnu Sirin. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamunal hadiyah. Kama yata'allamunal ilma. Para salaf kita yang solih, mereka mempelajari adab. Al-hadyu itu nama lain dari adab. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Coba perhatikan baik-baik. Ilmu didapat dengan apa ini? Belajar, ya. Karena kita dilahirkan dari perut ibu di muka bumi ini dalam keadaan apa ini? Kita enggak tahu apa-apa, enggak punya ilmu. Kemudian kita berusaha dengan belajar, dengan rajin dan tekun. Kemudian Allah memberikan kita apa ini? Ilmu. Demikian pula adab. Barakallahu fikum. Kita lahir ketika bayi itu enggak punya adab sama sekali. Enggak pakaian. Teriak-teriak, nangis, ya, ngompol sembarangan, macam-macam, ya kan? Nah, supaya dapat adab yang baik, itu harus berusaha dan belajar. Belajar untuk membentuk karakter. Belajar untuk menjadi orang yang beradab, yang punya tata krama, punya sopan santun. Dididik sejak kecil. Dan itulah yang dilakukan salafus salih, pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang istiqomah di atas Al-Quran wa sunnah. Mereka itu belajar adab sebagaimana mereka belajar apa ini? Ilmu. Nah, di antara usaha kita adalah membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, niat kita ialah kita bersama-sama belajar apa ini? Adab. Supaya kita menjadi orang yang beradab, punya tata krama yang bagus, punya sopan santun yang bagus, punya akhlak yang mulia. Yang itu menjadi ciri utama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin adzim, berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang mulia. Nah, kita kalau mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia, terpuji. Nah, jangan beralasan dengan apa ini? Tabiat bawaan, ya. Nah, itu alasannya orang yang bodoh. Karena akhlak itu bisa dibentuk, bisa dirubah. Kalau memang bawaannya jelek, ya dirubah jadi baik. Nah, selanjutnya. Bagaimana cara belajar adab? Apakah sebatas belajar teori-teori? Ataukah ada cara belajar yang lain yang lebih mengena? Qala Habib ibnu Asy-Syahid libnihi. Qala Habib ibnu Asy-Syahid libnihi, berkata Habib ibnu Asy-Syahid kepada putranya. Ya bunayya, wahai putraku tersayang, ishabil fuqaha'a wal ulama'a, ishabil fuqaha'a wal ulama'a, bertemanlah kamu dengan ahli agama dan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah kamu dari mereka. Wa khudh min adabihim, dan contohlah adab mereka. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadith, fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadith, karena hal itu lebih bapak sukai daripada kamu banyak hafal hadith. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, halaman yang kedua. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, halaman yang kedua. Masya Allah, ya, bagaimana salaf kita mengarahkan putra-putrinya agar memiliki adab yang baik. Ternyata ialah putra-putranya atau putra-putrinya suruh berteman dengan apa ini? Ahli agama dan para ulama, yang tentunya ala sunnah dan istiqomah di atas madzhab salaf. Belajar dari mereka, mencontoh adab mereka. Dan kalau sudah menjadi anak yang beradab, itu lebih dicintai daripada dia pulang-pulang, aku sudah hafal Bulughul Maram, aku sudah hafal Sahih Bukhari, aku sudah hafal Sahih Muslim, tapi kemudian dia bikin onar di kampung. Atau aku sudah hafid, nah, hafid tapi perilakunya kayak penjahat, nah, enggak kelihatan hafidnya. Perlu diketahui, karena betina azakumullah, bahwa para ulama salaf kita itu lebih senang anaknya itu menjadi anak yang beradab daripada dia itu pintar hanya hafalan saja, enggak pernah diamalkan. Nah, wah, dia tuh hafid Al-Quran, hafal hadis ini, hafal hadis itu, bisa bermacam-macam bahasa di dunia. Dia mengerti ilmu agama secara luas, bahkan tahu iptek. Ya. Tapi akhlaknya jelek, adabnya jelek, lisannya gak bisa dijaga, menentang al-haq, menghina para ulama, sombong, ujub, dan sederet akhlak-akhlak yang jelek yang lainnya. Ketahuilah, para salaf kita gak suka sama orang semacam itu. Itu kerugian menurut mereka, bukan mutiara yang harus dijaga. Anak-anak salaf kita itu lebih disukai hasilnya ialah menjadi anak yang beradab daripada banyak hafal hadis tapi tidak ada adabnya. Nah, sehingga perlu bagi para pendidik dalam mendidik anak-anak, target utamanya ialah bagaimana anaknya ini bisa memiliki adab yang bagus. Enggak semata-mata apa ini? Memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, ini berusaha kita coba barakofikum. Kalau di tempat kita barakofikum, ini menjadi patokan untuk naik kelas ataukah tidak dikeluarkan atau tidak. Akhlaknya dan prestasinya. Nah, ini harus seimbang. Nah, walaupun dia ranking 1 di kelasnya. Ranking 1 di kelasnya, insyaallah. Nilainya rata-rata 10. 10 itu 100. Ya, nah. Nominalnya dikurangi gitu saja. Ya, bukan berarti 10 itu 1. 10 itu 100, mumtaz, ya. Tapi akhlaknya jelek, enggak punya sopan santun terhadap ustadznya, terhadap ustadahnya. Nah, maka kita tulis ranking 1 tetapi tidak lulus. Ranking 1 tapi enggak naik kelas. Nah. Ya memang aneh tapi nyata. Enggak umum kan? Nah. Kita sampaikan kepada orang tuanya, Pak, anak Bapak dalam masalah kecerdasan luar biasa, hebat, ranking 1, Pak. Tapi yang tidak kalah hebatnya akhlaknya, masya Allah, bobrok jelek. Sehingga mohon maaf kita terpaksa mengeluarkannya, ya mengembalikan ke orang tua. Atau kalau memang mau di sini ya harus tetap di kelas, nggak bisa naik. Itu adalah salah satu usaha bagaimana kita apa ini? Menanamkan adab dan akhlak terhadap anak-anak didik kita supaya itu menjadi apa ini, prioritas utama. Kalau ada anaknya itu kurang cerdas tapi akhlaknya bagus, mulia, na'am barakfikum, naik, lulus penghargaan tertinggi karena dia punya akhlak yang baik. Semoga Allah memberi manfaat Islam dan kaum muslimin dengan keberadaan orang semacam ini. Nah, jangan mengatakan sayang ya. Nah, akhlaknya bagus tapi kurang cerdas. Nah, jangan bilang sayang. Walhamdulillah akhlaknya bagus walaupun enggak cerdas-cerdas amat. Ya, nah, manfaatnya lebih banyak. Iblis itu sangat cerdas. Karena bisa nipu orang yang cerdas. Berarti iblis cerdas. Nah. Ya kan? Tapi iblis itu enggak ada yang baik akhlaknya. Nah. Ada enggak akhlak iblis yang bagus? Enggak ada. Nah, sekarang ini banyak manusia-manusia yang terlalu bangga dengan kecerdasannya tapi tidak berkaca dia itu. Akhlaknya itu akhlak yang baik apa akhlak yang jelek. Dia terlalu apa ini? Terpengaruh dengan kecerdasannya. Lupa dengan adab. Jadi jelas ya. Cara belajar adab yang baik ialah bergaul dengan ahli agama dan para ulama dan orang-orang yang belajar agama. Itu lingkungannya, ya. Nah, enggak mungkin anak itu jadi baik kalau teman-temannya itu anak-anak jalanan, anak-anak bandalan, enggak taklim, enggak sholat. Enggak mungkin. Jadi caranya seperti itu, carikan lingkungan yang baik supaya dia belajar dari lingkungannya. Itu cara cepat untuk mendidik adab seorang anak. Nah, baik. Selanjutnya, qala Makhlad ibnul Husain ibnul Mubarak. Qala Makhlad ibnul Husain ibnul Mubarak. Ini berkata Makhlad Ibnul Husain kepada Ibnu Mubarak. nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Saat ini kita lebih butuh memperbanyak adab yang baik daripada memperbanyak hafalan hadis. Nah, jadi Makhlad Ibn Husain itu curhat kepada Ibn Mubarak tentang keadaan generasi di zamannya. Sudah mulai mengalami apa ini, kerusakan moral, akhlak, dan adab. Maka disampaikan kepada Ibn Mubarak bahwa kita saat ini lebih butuh dengan adab-adab yang baik, yang banyak, daripada banyak hafalan apa ini? Hadis. Itu zaman salaf kita, ratusan tahun yang silam. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Masya Allah, kalau anak pondokan saja kayak gitu akhlaknya, nah gimana yang enggak pondokan? Nah, itu ya. Yang mondok itu loh. Banyak akhlaknya yang jelek. Nah, sudah bawaannya jelek, ketemu teman yang jelek lagi di pondok. Nah, tambah jelek. Nah, sudah begitu mempengaruhi yang lain, rame-rame jelek. Nah, itu di pondok. Lalu bagaimana dengan yang tidak di pondok tapi di jalanan? Nah, tambah enggak laku karuan ya. Berarti kita saat ini lebih butuh akhlak yang baik daripada sekedar banyak hafalan hadis. Nah, ini butuh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari ustadz-ustadzannya, mulai dari ustadz-ustadzannya, kemudian orang-orang tuanya dan juga anak-anaknya, juga teman-temannya yang lain. Semuanya harus kompak, harus punya satu tekad dan tujuan menciptakan suasana yang islami, adab yang islami yang baik. Nah, kalau tidak ada dukungan semacam itu, wallahu ta'ala biswab, bagaimana yang akan terjadi? Kalau tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak itu akan lepas dari sangkarnya, ya, bebas berbuat dan menjadi anak yang liar, mantan santri. Setelah itu mantan santri. Kamu itu dulu pernah mondok tempatku 6 tahun. Nah, sekarang kok kayak gini penampilannya? Nah, rambutnya kozak. Kozak itu ya disisakan rambutnya yang ujung itu, yang lainnya petas. Nah, kok terjaring operasi narkotik. Nah, mantan santri. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu santri, yang santriwati. Nah, lo, kamu kok sekarang kerja di tempat karaoke? Naam, dulu pakai cadar, bayangkan. Jubah hitam pakai cadar. Nah, kok kemudian ditemukan di salah satu karaoke? Naam, katanya pasetan dengan masa lalu. Naam, kita nikmati masa depan. Naam, waduh, sudah gila ini. Naam, itu mantan santriwati. waspada seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak pernah dididik agamanya? Orang tua harus objektif. Jangan mengatakan, ah selapa, di pondok no, jadi ini ngono. Kenapa di pondok kan jadinya seperti itu? Enggak. Di pondok kan itu adalah usaha untuk memperbaiki akhlak generasi kita yang sudah bobrok. Ya. Ah, mending sekolah-sekolah umum, sudah ngerti agama. Ya, akhi. Justru dengan itu, berarti kita mendidik ke arah yang lebih bobrok lagi. Nah, kalau dia bilang, oh nanti kan kalau sudah besar, tahu-tahu sendiri mana yang jelek, mana yang baik. Nah kalau begitu, tutup semua sekolah, semua pondok. Kenapa? Nanti kan jadi baik atau jelek kan gedenya tahu sendiri. Gitu. Nah, gak usah baca Quran, gak usah baca hadis, gak usah belajar semuanya. Sudah, jauhi agama. Nanti kan tahu-tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Apakah demikian? Oh, gak mungkin. Itu pikirannya orang yang gak paham. Orang yang jahil suara. Yang usahanya ekstra saja, belum tentu apa ini? Berhasil. Apalagi yang tidak usaha. Kalau sampai ada yang sebaliknya, nah, orang tuanya yo enggak ngarahkan yang baik. Anaknya dibiarkan begitu. Tapi kemudian anaknya ini sadar sendiri, belajar agama sendiri, kemudian cari teman yang baik sendiri, jadi orang yang baik sendiri. Barakofikum. Memang ada, tapi itu pengecualian dari keumuman. Pengecualian dari apa ini? Keumuman. Jadi ada sosok orang yang menjadi panutan umat. Jadi ulama besar, tapi keluarganya semuanya bajingan, penjahat, jelek semua akhlaknya. Itu pengecualian dari keumuman. Terus keumumannya bagaimana? Yang umum, nah kalau keluarganya bobrok, bobrok semua, rame-rame. Nah, seperti itu keumumannya. Ada juga semua keluarganya itu islami ala sunnah. Jadi muncul anak yang paling membenci agamanya, yang kafir. Nah, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah, itu pengecualian dari apa ini? Keumuman. Jadi kita itu bicaranya ialah yang umum-umum saja. Jangan yang pengecualian-pengecualian itu yang dibahas. Kenapa? Karena yang pengecualian itu sangat sedikit. Jadi kemungkinan untuk jadi yang pengecualian itu sangat apa ini? Sedikit. Nah seperti itu. Itu pikiran orang yang cerdas seperti itu. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada. Di akhirat nanti orang itu yang amalannya banyak yang jelek. Nah, tapi dia punya tauhid. Akhirnya Allah maafkan semua kesalahannya dengan sebab tauhidnya. Gak jadi masuk neraka. Nah, kalau orang itu cerdas dalam membaca hadis ini, dia akan mengatakan itu adalah pengecualian dari keumuman. Saya harus mencari yang umum. Orang yang amalannya baik itulah yang akan masuk surga. Aman dari neraka. Kalau yang amalannya yang baik sedikit, yang jelek banyak, kok sampai diampuni oleh Allah, pengecualian yang sedikit. Kalau aku kemudian beramal yang jelek, dengan harapan nanti aku yang termasuk yang dikecualikan semacam itu, ya kalau dikecualikan, kalau enggak, masuk neraka, rugi selamanya, ya kan? Itu pikirannya cerdas. Tapi kalau orang itu pikirannya bodoh, pendek, ah ngapain susah-susah beramal yang banyak, toh ada yang amalannya sedikit yang baik, yang banyak itu kejelekannya diampuni oleh Allah, langsung masuk surga, nggak pakai masuk neraka. Nah itu terus seolah-olah mengatakan dia adalah saya, ya kan, seolah-olah dia tahu keputusan Allah nanti dari akhirat ialah untuk dia. Nah, nah kalau semuanya kayak gitu, rusak. Naam. Nah kalau semuanya mengaku, akulah dia yang dikecualikan. Naam. Terus keumumannya mana? Nah, Jadi itu pikiran orang yang enggak cerdas. Khana batina auzakum wa, kembali kepada masalah adab tadi. Jadi kita bicara keumuman ya. Pada umumnya kalau keluarganya itu semuanya kompak berusaha untuk mendidik anak-anaknya, putra-putrinya dengan adab yang baik, insyaallah akan keluar anak yang baik. Pada umumnya. Demikian pula, kalau keluarganya gak ada yang mendukung, semuanya rusak, bahkan anaknya diarahkan ke tempat-tempat yang rusak, maka akan muncul generasi yang rusak. Pada umumnya. Nah, jadi kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin dalam masalah adab semacam ini. Tapi selanjutnya, satu lagi riwayat dari para ulama, yakni perkataan Ibn Mubarak. Beliau memang tokoh dalam masalah ini, ya. Tokoh dalam masalah adab, masalah akhlak, masalah zuhud, wara, Ibn Mubarak. Qala Ibn Mubarak rahmata'ala, ta'allamtul adab 30 sanatan. Aku belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Wa kanu yata'allamunal adab tsummal ilma. Para salaf kita biasa belajar adab dulu, kemudian belajar ilmu. Nah, masya Allah, bayangkan ya, belajar adab 30 tahun, menata pribadinya, menata karakternya, berusaha mengamalkan adab-adab yang baik itu, sampai 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama mana? Lebih lama belajar adab. Sehingga para salaf kita itu biasa belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Nah ini pesan saya, para fikum, dan nasihat saya untuk diri saya pribadi dan juga untuk semua jamaah. Kalau memang kita punya anak, maka didiklah adab yang baik di rumah. Kalau bagus adabnya, maka masukkan ke lembaga pendidikan yang islami, yang sunnah, yang mendidik adab yang baik dengan lingkungan yang baik. Nah, tekankan itu. Karena adab yang baik saat ini, para fikum, sangat langka. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi ya, kita lebih butuh saat ini dengan adab yang baik daripada apa ini? Memperbanyak hafalan hadis. Gak hafal hadis, gak apa-apa, yang penting paham ya, dan adabnya bagus. Nah, kalau memang dia sudah cerdas, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, ilmunya banyak, adabnya bagus, akhlaknya bagus, nah top. Nah, ini yang ideal. Dzalika fadluhu yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang berakhlak mulia dan berilmu yang banyak. Nah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita pelajari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala tentang masalah adab. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam untuknya. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Jika dia bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka ucapkanlah tasmid kepadanya. Ini yarhamukallah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika dia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, fanabitina asakumullah, ada 6 adab yang diajarkan dalam Islam. Dan ini bukan pembatasan. Ya. Tapi ini adalah 6 adab unggulan yang umum. Karena adab dalam Islam banyak. Tapi ini adalah 6 adab apa ini? Unggulan. 6 adab pilihan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Nah, ini kita bahas tentang adab-adab salam. Ya. Supaya kita bisa mengamalkan adab yang pertama. Nah, adapun dalil tentang masalah salam ialah surat An-Nisa ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam penghormatan, maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau yang setara dengannya. Ini surat An-Nisa ayat 86. Adapun dari hadis, dalilnya ialah hadis tadi. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan sesama muslim, maka sampaikan salam kepadanya. Ini dalilnya tentang masalah apa ini? Salam. Kemudian bagaimanakah adab-adab salam yang diajarkan dalam Islam? Maka di sini akan saya sampaikan beberapa adab yang terkait dengan masalah salam agar kita bisa mengamalkan adab ini berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Ingat, beda adab Ahlussunnah dengan adab orang-orang sufi. Kalau kelompok sufi, mereka adabnya ialah bertanyalah kepada perasaanmu. Kalau adab Ahlussunnah wal Jamaah ialah bertanyalah kepada apa ini? Al-Quran wa Sunnah atau kepada ulama, kepada ilmu, apakah itu disyariatkan ataukah tidak? Apakah adab ini benar atau tidak? Nah, beda, ya. Nah, jadi orang-orang sufi nggak perlu belajar adab, ya. Tanya perasaan saja, gimana hatiku? Nah, baik nggak? Mereka punya logika. Kucing saja tahu. Nah, kalau kucing itu dikasih makanan, nah, dia nggak akan lari di situ. Tapi kalau dia ngambil tanpa izin, nah, ketahuan langsung lari. Nah, karena dia tahu tindakannya salah. Nah, dia enggak sadar menyamakannya dengan binatang. Nah, memang akhlak binatang. Kita akhlaknya ialah akhlaknya Nabi SAW. Berarti akhlak yang didasari dengan apa ini? Ilmu. Harus ada dasarnya. Tidak main apa ini? Perasaan. Ini masalah salam. Adabnya yang pertama ialah ifsa'us salam. Menyebarkan salam. Kalau kita sudah tahu ini adab dalam Islam, maka kita harus berlomba-lomba. Semangat menyebarkan salam. Jangan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Namanya pelit salam. Bakhil salam. Nah, disebarkan salamnya itu berarti apa ini? Ya, kita dermawan dalam memberi apa ini? Salam, murah dalam memberi salam, sebarkan. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suasana yang akrab dan saling cinta dengan sama muslim. Menjauhkan permusuhan-permusuhan masalah pribadi. Hidupnya tenang, harmonis, ya. Penuh persaudaraan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling cinta sesama kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan jika kalian melakukannya kalian akan apa ini? Saling cinta di antara sama kalian. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara sesama kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu berarti menggema salamnya. Nah, ya gak usah bosan-bosan karena bagus, baik dan berpahala. Ketemu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullah. Tinggal ngurus yang lain. Ketemu lagi tempat yang lain, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan perlu. Tadi sudah salam, salam, salam terus. Bosan. Enggak. Ifsa'us salam. Menyebarkan salam. Jadi enggak boleh bosan. Nah, jadi bisa menimbulkan apa ini? Rasa sayang di antara sama kaum muslim. Adab yang kedua. Ayabdal mar'u malaqiyahu bisalam. Berusaha menjadi orang yang pertama menyampaikan salam jika berjumpa. Jadi jangan nunggu dia salam dulu. Nah, kita harus berusaha menjadi orang yang pertama untuk menyampaikan salam ketika berjumpa dengan saudara kita sama muslim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah gak usah tanya, kamu itu alul bid'ah enggak? Hah? Kamu muslim atau kafir? Nah, orang Islam harus cerdas, lihat dia pakai baju muslim apa tidak. Nah, kamu kenal apa enggak? Enggak kenal, berarti hukum asalnya dia itu muslim yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tapi kalau daerahnya memang basisnya non-muslim, penampilannya juga memang bukan penampilan kalau muslim, nah, kita hati-hati. Tapi kalau basisnya kaum muslimin, penampilannya juga penampilan kaum muslimin, tau penampilan kaum muslimin enggak, Pak? Ya, ya pakai songkok nasional atau pakai peci putih, ya, nah, ya pakai sarung, pakai baju koko atau baju jubah, wah ini muslim berarti, ya. Nah, kalau dia bilang, Ustaz, kita enggak tahu kan dia itu ahlul bid'ah apa tidak. Nah, enggak ada tuntunannya. Kalau mau salam, maaf Mas, Anda itu ahlul bid'ah apa ahlus sunnah ya? Gitu. Terus baru salam, enggak ada. Ya. Kalau kita belum tahu dia siapa, yang penting muslim, berarti hukum asalnya dia punya hak untuk apa ini? Mendapat salam dari kita. Kalau sudah ngasih salam, kemudian beritahu, itu pentolanya kebid'ahan, toko kebid'ahan, dia yang mengajak umat untuk menentang sunnah, macam-macam. Oh begitu, ya sudah enggak lagi. Ya. Seperti itu. Tapi saya yakin, banyak yang enggak kenal, ya. Nah, banyak yang enggak tahu. Karena ahlul bid'ah itu adalah tokohnya. Dan yang mana tokoh itu sedikit, ya, bukan jamaahnya. Sehingga kita sampaikan salam kepada setiap orang yang kita anggap muslim dan memiliki ciri sebagai seorang muslim. Tapi harus bertanya dulu statusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berusaha untuk menjadi orang yang pertama yang menyampaikan salam. Jangan nunggu dulu, ya. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Wah, ini ketinggalan. Telat. Nah, itu adab. Sebagaimana dalam hadis tadi, idza laqitahu fasallim alaihi, langsung. Kalau kamu berjumpa, langsung sampaikan salam kepadanya. Ya, nasnya hadis jelas. Kalau berjumpa, langsung sampaikan salam kepada saudara kita sama muslim. Enggak ada penjelasan kalau berjumpa, tunggu dia sampaikan salam baru kamu jawab. Nah, enggak, tapi sampaikan lebih dulu salam itu. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, istimalu tahiyatil Islam, menggunakan salam penghormatan dalam Islam. Taib. Salam penghormatan dalam Islam itu ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bukan, ya. Ini pembahasan Islam, ya. Ya. Nah. Bukan sabahul khair atau sabahun nur, ya. Bukan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh juga. Enggak apa-apa. Nah. Taib. Itu salam dengan lafaz semacam itu. Gimana kalau kita salam dengan terjemahannya? Selamat sejahtera. Oh. Itu bukan dari Islam, ya. Naam. Karena lafadznya semacam itu, ya itu jangan dirubah. Naam. Tapi kita harus berusaha mencari maknanya. Taib. Karena assalam lebih luas daripada sekedar apa ini, sejahtera. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat At-Tirmidzi, ini disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala, lamma khalaqallahu Adam, wa nafakha fihi ruh atosa. Ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah telah meniupkan ruh pada Nabi Adam, atosa, Nabi Adam bersin. Faqala alhamdulillah, fahamidallah bi'idni. Maka Nabi Adam kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nabi Adam bisa mengucapkan alhamdulillah dengan izin Allah. Faqala lahu rabbuh, maka Allah Rabbul Alamin membacakan tasbih, yarhamukallah ya Adam, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Idhab ila ulaikal malaika, pergilah kamu menemui sekumpulan malaikat. Ila mala'in minhum julusun, kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk. Fakul assalamu alaikum, ucapkan ke mereka dengan ucapan salam, assalamu alaikum. Qalu waalaikassalam warahmatullah. Maka para malaikat setelah mendapatkan salam semacam itu dari Nabi Adam, mereka menjawab waalaikassalam warahmatullah. Summa raja'a ila rabbih, kemudian Nabi Adam kembali menghadap Allah Rabbul Alamin. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, inna hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatu bainika wa bainahum, wa tahiyyatu banika bainahum. Nah, beginilah salam penghormatan yang harus engkau ucapkan, dan juga salam penghormatan untuk anak keturunanmu di antara mereka. Ucapannya apa ini? Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan dirubah-rubah. Itu salamnya ya. Nah, semacam itu. Adab yang keempat, ilqa'us salam kamilan. Nah, berusaha untuk memberi salam yang paling sempurna. Boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling sempurna, yang lebih apa ini? Baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 86 tadi, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik daripadanya atau yang setara. Ada yang mau? Ya, kita 10 menit lagi lah insyaallah ya. Kita lanjutkan dulu. Adab yang kelima, wajib menjawab salam bagi yang mendapatkan salam. Adapun dalilnya ialah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salah al hadis. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Di antaranya ialah raddus salah, menjawab salah. Ini riwayat yang lain, bukan hadis yang kita bawakan tadi, ya. Nah, makanya tadi kan enam, ini lima. Hitungan lima, enam itu hanya semacam apa? Semacam contoh saja, bukan pembatasan. Enam. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Bagaimana kalau yang menyampaikan salam itu ahlul bid'ah, tokoh kebid'ahan, tokoh penyimpangan? Jawabannya, ini ada dalil yang lain yang mengkhususkannya. Nah, kita tidak menjawab salamnya dalam rangka menasihatinya. Tapi gak semua orang yang melakukan bid'ah diperlakukan seperti itu. Ini tokoh utamanya, pentolanya ini, ya. Dai-nya. Karena kalau dai itu orang yang cerdas biasanya. Salamnya gak dijawab, tanya, maaf mas, kenapa kok salam saya gak dijawab? Itu, mohon maaf, sengaja gak saya jawab. Karena Anda melakukan penyimpangan dalam masalah ini. Anda menghasut umat untuk meninggalkan sunnah. Anda menyeru umat untuk melaksanakan kebid'ahan dan penyimpangan. Tapi kalau orang awam yang hanya ikut-ikutan melakukan penyimpangan, gak tahu menahu, yang penting ikut, ya, nah, salam sama kita, assalamualaikum, kita melengos, nah, marah dia. Orang Islam kok gak mau jawab salam, gak pernah taklim paling dia. Salam biar dijawab lah, ya, nak. Gitu. Jadi kalau sama orang-orang awam yang Muslim yang menyampaikan salam sama kita, kita jawab, ya, itu hak mereka. Tapi kalau itu ahlul bid'ah, mubtadi, dhol, ada pengecualian sebagai nasihat dan peringatan kepadanya, kita enggak jawab salamnya sampai dia meninggalkan kebid'ahannya dan penyimpangannya dalam rangka nasihat. Nah, kalau dia sudah tobat rujuk, ya kita kembali memberikan haknya, dijawab salam. Nah, ini pengecualian dalam masalah ini. Baik. Kemudian ada berikutnya ialah tidak memberi salam kepada non-muslim. Dan jika mereka mengucapkan salam, kita jawab dengan wa'alaikum. Nah, berarti kalau ada orang Kristen lewat, ya kita enggak nyampaikan salam. Tapi kalau dia sudah bisa salam, bilang, mas, assalamualaikum. Maka kita jawab, wa'alaikum. Titik, wa'alaikum, itu saja, jangan diteruskan. Ya, wa'alaikum. Nah. Kemudian masuk adab berikutnya. At-tasofuh ma'assalam. Ketika salam hendaknya disertai dengan jabat tangan. Nah, jadi kalau salam sambil menjabat tangannya, assalamualaikum. Nah, tangannya dijabat. Tapi syaratnya laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, atau sesama mahram, ya. La yajuzu musafahatul mar'a al-ajnabiyyah wala siyama asyabah. Namun kalau jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, gak boleh. Apalagi yang masih mbak-mbak muda. Nah, tambah gak beri laki. Nah. Ya. Jadi jangan overdosis. Ya. Salam sambil jabat tangan. Kalau sesama laki-laki atau sesama perempuan atau sesama mahramnya. Tapi kalau bukan mahramnya, gak boleh. Larangan. Ada pengecualiannya dan nasnya. Nam. Wala ba'sa bil mu'anaqah. Nam. Diman ja'a minan safar. Boleh sambil perpelukan bagi yang datang dari safar, ya. Assalamualaikum, salam. Datang dari haji, datang dari umroh, masyaallah gitu. Sehat toh, ya. Nah, atau datang dari jauh ke tempatnya gitu. Tapi kalau enggak datang dari safar, biasa tasawuf saja, jabat tangan saja, ya. Wala ba'sa bi takbiri ra'si wal yad li ahli ilmi. Boleh mencium kepala dan tangannya orang yang berilmu. Enggak masalah, ya. Nah, yang penting jangan kemudian dicari apa namanya itu karomahnya atau apanya, enggak boleh, ya. Nah, semata-mata ihtiram menghormati, ya. Jabat tangan sama orang yang berilmu salim gitu, ya. Nah, atau kepada orang tua, kak bapak, salim tangan sambil dicium tangannya, ya, atau dicium kepalanya, kepalanya loh ya, kepalanya. Nah, ini kepalanya bapaknya botak pas, nah, ya, cium ini pak, pak bas. Time. Kemudian ada berikutnya. Yang keberapa? Adab salam keberapa? Adab salam yang keberapa? Sekarang yang ke 9. Yang ke 8. Naam. Nah ini. Tidak menyampaikan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Adamussalam ala insanin jalisin ala baurin au ghaid. Ada temannya sedang kencing atau buang air besar, maka jangan diberi salam, ya. Nah. Nunggu sampai selesai hajatnya. Kemudian at-taslim ala sibyan yang ke-9. Kita memberi salam kepada anak-anak. Nah, ini biasanya orang tua itu kan pengen anak-anaknya salam sama dia, tapi kan namanya anak kadang tanggap, kadang tidak, kadang ngerti, kadang tidak. Ya, untuk mengajari adab salam seperti itu. Ketika kita melewati sekumpulan anak-anak yang lagi bermain-main atau sedang duduk-duduk, ya, yang beri salam. Assalamualaikum. Itu. Nanti mereka akan bersalutan. Waalaikumsalam. Tapi kalau ini diam itu diam. Nah, sepi. Nunggu mereka salam. Belum tentu. Namanya anak. Ya. Kadang peka, kadang tidak. Kadang paham, kadang tidak. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala an. Anna Nabiya s.a.w. mara'ala sibyan fasallama alaihim. bahwa sungguhnya Nabi SAW pernah melewati sekumpulan anak-anak, kemudian beliau menyampaikan salam kepada mereka. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-10, tablighus salam min shakhsin li akhar. Menyampaikan salam dari seseorang kepada yang lain. Itu titip salam. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah, istri beliau, "Inna Jibril yaqra'u alaiki salam." Wahai Aisyah, engkau dapat salam dari malaikat Jibril. Insyaallah ya. Keutamaannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dapat salam itu bukan dari manusia, dari malaikat. Ya. Nah, di sini diambil faedah, berarti kita disyariatkan untuk menyampaikan salam dari titipan orang, ya. Nah, kita mau pergi ke tempat tertentu, ada yang bilang, "Tolong sampaikan salam saya kepada fulan ya." Nah, ketemu salam dari fulan. Bagaimana cara menjawabnya ketika kita diberi informasi fulan menyampaikan salam kepada Anda? Maka jawabannya adalah alaika wa alaihi salam, atau alaika wa ala siapa gitu salam gitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, ata rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW. Faqala, laki-laki itu berkata, "Inna abi yukri'uka assalam." Wahai Nabi, bapakku menyampaikan salam kepada Anda. Faqala lahu, maka Nabi pun bersabda kepada laki-laki itu, "Alaika wa ala abika assalam." Atasmu dan atas bapakmu salam. Nah, ini adab-adab salam. Barakallahu. Berarti masih ada 5 adab yang belum kita bahas. Tentunya enggak kita bahas saat ini semuanya, ya. Karena masing-masing adab itu ada rinciannya. Insyaallah akan kita rinci pada pertemuan berikutnya. Naam. Yasarallahu umur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.